إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan. Kita masuk ayat ke-112. Allah Ta'ala berfirman, Bala man aslama wajhahu lillah. Bala, bala di sini mempunyai makna meniadakan atau membatalkan perkataan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelumnya. Di mana sebelumnya orang-orang Yahudi berkata apa? Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Allah mengatakan apa? Tilka amaniyuhum. Itu hanyalah angan-angan mereka saja. Qul fa'tu, ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, kemarikan bukti kalian jika kalian memang orang-orang yang benar. Lalu Allah mengatakan apa? Bala. Ya. Ya. Maksudnya ya apa? Bahwa ya. Ketika mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Lalu Allah mengatakan itu hanyalah angan-angan mereka. Iya, memang itu angan-angan mereka saja. Ya. Bala man aslama wajhahu lillah. Justru siapa yang masuk surga itu? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan tentang sifat orang yang berhak masuk surga. Maka Allah mengatakan bala man aslama wajhahu lillah. Kata Sa'id bin Jubair, man aslama ay akhlasa. Orang yang aslama artinya mengikhlaskan. Wajhahu, wajahnya aidinahu, maksudnya agamanya, amalnya. Wahuwa muhsinun, dan ia dalam keadaan muhsin, ai muttabi fihi rasul, artinya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah mengatakan ya, yang masuk surga itu siapa? Yang pertama, man aslama wajhahu lillah. Orang yang mengikhlaskan amalnya karena Allah. Ini ya sifat yang pertama. Itu orang yang mengislamkan dirinya, mengikhlaskan dirinya hanya untuk Allah semata. Ya, di mana ia mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Dia hanya bertawakal kepada Allah, dia hanya berdoa kepada Allah, dia hanya menggantungkan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama. Siapa yang berhak masuk surga? Itu orang yang mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah. Mengikhlaskan amal semua kepada Allah dan ibadah. Sifat yang kedua siapa? Wahuwa muhsin. Dan ia berbuat ihsan. Apa yang dimaksud dengan muhsin? Kata Sa'id bin Jubair, ay muttabi'. Ya. Lir Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam Ibn Kathir, fa inna lil amal al-mutaqabbal syartain. Karena amal yang diterima itu memiliki dua syarat. Ahaduhuma an yakuna khalisan lillahi wahdah. Syarat yang pertama, ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah semata. Wal akhar, syarat yang kedua, an yakuna sawaban wafiqan li syariah. Ya. Syarat yang kedua yaitu benar. Apa yang maksud dengan benar? Yaitu sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yutaqabbal. Siapa yang ikhlas tapi tidak sesuai dengan syariat Rasul, maka tidak akan diterima. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, makanya Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Fa amalur ruhban wa man syabahum. Demikian para rahib-rahib itu. Ya. Walaupun mereka mengikhlaskan amalnya hanya kepada Allah, tetap tidak diterima. Kenapa? Karena mereka membuat-buat ibadah yang tidak pernah disyariatkan. Wa amma in kana al-amal muwafiqan li syari'ah fi surati adh-dhahirah walakin lam yukhlis 'amiluhu al-qasda lillah fa huwa aidan mardudun 'ala fa'ilih. Demikian pula kata beliau, kalau amal itu sesuai dengan syariat tapi tidak ikhlas, ya, maka ia pun tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ya, syarat diterimanya amal berapa? Dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba, itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa siapa yang berhak masuk surga, ini dia yang mempunyai dua syarat tersebut. Bala man aslama wajhahu lillah, ini yang pertama. Wa huwa muhsinun. Ya, orang yang mengikhlaskan amalnya, ibadahnya hanya kepada Allah, sementara ia muhsin. Muhsin artinya muttabi. Apa balasannya? Falahu ajruhu inda rabbih. Maka bagi dia pahalanya di sisi Allah. Ya. Kenapa Allah menyebutkan inda rabbih, kata Syekh Utsaimin, untuk menunjukkan bahwa pahalanya bukan kecil. Akan tetapi pahalanya apa? Besar. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwasannya pahalanya itu tidak akan terputus. Akan tetapi dia akan terus mengalir. Sebagaimana Allah berfirman, illa alladzina amanu wa aminus salihat falahum ajrun guayru mamnun. Dalam surat apa itu? Surat At-Tin. Ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang ghairu mamnun. Apa makna mamnun? Maqtul. Ya, artinya mereka mendapatkan pahala yang tidak akan ada putus-putusnya, masyaallah. Demikian pula subhanallah, orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan ia betul-betul ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pertama diberikan oleh Allah pahala yang besar di sisinya. Yang kedua, pahala tersebut tidak akan ada putus-putusnya. Subhanallah. Wala khaufun alaihim, dan nanti di hari kiamat mereka tidak akan merasa takut lagi. Ya, kenapa? Karena orang yang mentauhidkan Allah, orang yang menittiba Rasulullah, dia akan takut di dunia ini, Pak. Dan orang yang takut di dunia, maka di hari kiamat dia tidak akan takut lagi pada hari kiamat. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW sabda, tidak akan bertemu dua rasa aman dan dua rasa takut. Siapa yang merasa aman di dunia, maka di hari akhirat apa? Ketakutan dia. Dan siapa yang merasa takut di dunia, maka di akhirat siapa? Ya, ia merasa aman insyaallah. Ya. Fala khaufun alaihim. Mereka tidak akan merasa takut pada hari kiamat. Wala hum yahzanun. Dan mereka pun tidak akan bersedih hati, masyaallah. Ya, tidak akan sedih di hari kiamat itu, Pak. Kenapa? Karena dia mengikhlaskan, mentauhidkan ibadahnya kepada Allah. Dia pun kemudian ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini tidak akan pernah bersedih hati nanti di hari kiamat, masyaallah. Walaupun di dunia sedih. Sedih kenapa? Dimusuhi orang. Sedih kenapa? Karena dicaci maki orang, dituduh Wahabi, dituduh macam-macam. Karena dia ingin berusaha untuk ittiba Rasul, menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, akhirnya orang menganggap dia apa? Aneh, akhirnya orang menganggap apa? Ya, macam-macam, sedih. Tapi di hari kiamat sudah tidak ada lagi kesedihan. Ya, subhanallah. Kata Syekh Utsaimin, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Min fawaidil ayah anna ahlal jannah humul ladzina jama'u baina wasfain. Bahwa penduduk surga itu adalah yang terkumpul padanya dua sifat tadi. Apa itu yang pertama? Ikhlas. Apa hakikat ikhlas itu, Pak? Hakikat ikhlas itu artinya kita hanya menjadikan ibadah hanya untuk Allah saja sudah. Ya. Kita mengharapkan wajah Allah semata. Tidak mengharapkan apapun dari pujian manusia, tidak mengharapkan juga sedikit dari kesenangan dunia dan yang lainnya. Yang kedua apa? Wahwa muhsinun. Apa itu wahwa muhsin? Yaitu ittiba'u syar'ihi, mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, Pak, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mudah. Kenapa? Karena perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berat. Seringkali perintah Rasul itu tidak sesuai dengan selera. Seringkali perintah Rasul itu tidak sesuai dengan hawa nafsu. Terkadang kalau orang yang imannya kurang, untuk ngikutin Rasul itu setengah-setengah, Pak. Masih mikir-mikir dia. Kira-kira perintah itu nguntungin dia apa enggak gitu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Ya. Suri tauladan dalam hidupnya. Allah taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, tapi buat siapa? Apakah setiap orang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Jawab tidak. Maka Allah menyebutkan tiga sifat siapa yang bisa ngikutin Rasul. Yang pertama, liman kana yarjullah, yaitu orang yang mengharapkan Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, dan hanya mengharapkan kehidupan akhirat. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala menyebutkan bahwa orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan itu siapa? Yang mempunyai tiga sifat. Sifat yang pertama apa? Mengharapkan Allah. Maksudnya mengharapkan keridhaan Allah semata. Yang kedua apa? Mengharapkan kehidupan akhirat. Yang ketiga apa? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengharapkan Allah, ikhlas dia mengharapkan ridha Allah, tapi sayang pengharapan dunianya terlalu besar. Dia mengharapkan dunia. Biasanya, Pak, keikhlasannya akan berkurang. Yang kedua, orang yang mengharapkan dunia ketika ternyata perintah Rasulullah SAW tidak sesuai dengan kepentingan dunianya, sulit sekali untuk mengikuti Rasulullah SAW. Beda dengan orang yang mengharapkan kehidupan akhirat, dan di hati dia akhirat itu yang segala-galanya. Di hati dia akhirat itu yang paling besar. Di hati dia itu akhirat pokoknya masya Allah sudah. Maka orang seperti ini akan sangat mudah ngikutin Rasul. Dia tidak peduli apakah perintah Rasul itu menguntungkan dunianya atau tidak. Dia yakin bahwa ketakwaan itu pasti mendatangkan apa? Ya, keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang di hatinya dunia lebih besar daripada akhirat, akhirnya apa, Pak? Untuk beribadah berat, untuk ikhlas juga berat. Dia mau beribadah kalau ada apa? Keuntungan dunia saja. Kalau ibadah itu tidak menguntungkan, bahkan barangkali dia lebih semangat ketika dia mendengarkan pahala dunia dibandingkan dengan pahala apa? Akhirat. Ketika mendengar pahala akhirat biasa saja, tapi ketika mendengar keuntungan dunia, masya Allah baru semangat, Pak. Berarti orang ini masih menunjukkan bahwa dia kurang mengharapkan kehidupan akhirat. Dia masih terlalu besar mengharapkan kehidupan apa? Dunia. Maka yang seperti ini sulit menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Ya. Yang ketiga apa sifatnya? Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah. Orang yang jarang berzikir, orang yang jarang mengingat Allah pasti akan banyak mengingat apa? Hah? Dunia. Dunia itu tak lepas dari apa? Mengingat manusia, mengingat si Alan, si Fulan, si ini, si itu, si ini, si ini. Pusingan tuh. Apalagi kalau sudah jatuh cintrong sama akhwat, mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, mau ini ingat dia, sama Allah gak ingat, Pak. Yang kayak ginian ini susah, Pak, ya, untuk ngikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah jarang ingat kepada Allah, ingat kepada apa? Harta. Mikirin gimana saya bisa dapat duit yang banyak, bagaimana saya bisa beli ini, saya bisa beli itu. Akhirnya apa? Enggak ada qanaah, Pak. Kalau sudah enggak ada qanaah, keinginan dunianya terlalu besar, apa yang terjadi? Semangat mengejar dunianya kuat dan dia akan lemah di dalam amal ibadah. Kenapa? Karena yang dia pikirkan dunia, dunia, dunia. Loh, berarti kita enggak boleh berbisnis? Boleh. Lihat para sahabat. Para sahabat berbisnis tidak, Pak? Siapa yang tidak kenal Abu Bakar, pebisnis? Siapa yang tidak kenal Uthman bin Affan, pebisnis? Siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman bin Auf, konglomerat? Tapi bagaimana Allah mensifati para sahabat? Walaupun mereka berdagang, berbisnis, Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijarah. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perbisnisan, perniagaan. Walaupun mereka berniaga, walaupun mereka berbisnis, tapi berperbisnisan mereka sama sekali tidak melalaikan mereka. Bahkan menjadikan mereka senantiasa apa? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Ya. Kalau ada orang tidak berbisnis tapi memang fokus di masjid ibadah aja, enggak aneh. Tapi ada orang yang berbisnis, dagang dia pergi cari dunia, tapi dia banyak berzikir kepada Allah. Ini yang ya. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah kalau kita ingin bisa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah Allah sebagai tujuan hidup kita. Jadikan akhirat lebih besar di hati kita daripada dunia. Dan seringlah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah pun akan banyak ingat kepada dia. Kalau Allah sudah banyak ingat kepada dia, Allah pasti akan memberikan apa? Pertolongan kepada dia, bantuan kepada dia. Masya Allah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah yang kedua, wa minha, kata Syekh Utsaimin, anna ikhlasan niyyah wahdahu la yakfi fi tabririt ta'abbud lillah. bahwa sebatas ikhlas saja, sebatas niatnya ikhlas, enggak cukup untuk diterima ibadah, enggak cukup. Iya, kalau di masyarakat kan Pak terkenal ya, yang penting niatnya baik. Ya, saya ini walaupun enggak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin loh. Masya Allah. Kita katakan dijilbabin pakai apa, Neng? Kalau dijilbabin pakai iman, pasti dia akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup ya, menutup aurat. Kalau dijilbabin pakai maksiat, iya benar. Ada orang pergi ke dukun. Ketika ditanya kenapa pergi ke dukun, yang penting kan niatnya. Ini kan cuma syariat aja. Syariat siapa? Syariat dukun. Tidak bisa. Niat yang baik tidak menjadikan amalan buruk jadi apa? Baik, gak bisa. Sekarang kalau misalnya ada orang niatnya baik, saya mau berinfak ingin membangun masjid, tapi caranya ngerampok, bisa? Ada orang ingin membantu tetangganya yang susah, miskin, sakit, dia harus dioperasi, caranya mencuri, boleh? Apakah mencuri pada waktu itu jadi boleh hukumnya Pak? Kayak Robin Hood gitu? Gak bisa. Ya. Kalau ada seorang pemuda berzina dengan janda, niatnya menghibur kesepiannya, boleh? Kan niatnya baik, Ustadz. Ya, kita katakan maaf, niat yang baik tidak menjadikan amalan yang buruk jadi apa? Baik. Demikian pula sebatas ikhlas, tapi kalau tidak sesuai dengan syariat Rasul pun tidak cukup. Ya. Di zaman Rasul ada tidak? Orang yang ikhlas amalnya tapi enggak sesuai dengan sunnah syariat Rasul. Dan ternyata Rasulullah mengingkari mereka. Ada kisah tiga orang yang datang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikabari kepada mereka tentang ibadah Rasul, maka mereka menganggap ibadah Rasul itu sedikit. Apa kata mereka? Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga, sedangkan kita tidak. Yang satu berkata, saya akan terus menerus berpuasa, tidak akan berbuka. Saya yang satu, yang kedua berkata apa? Saya tidak akan tidur malam, saya akan terus sholat malam, semalam suntuk, setiap malam. Yang satu berkata apa? Saya tidak akan menikah, khusus ibadah saja sudah. Niatnya bagus gak Pak? Niatnya bagus, ikhlas, ikhlas. Tapi ketika terdengar oleh Rasulullah SAW tiga orang ini, apa kata Rasulullah kepada tiga orang ini? Antumul ladzina kultum kada wa kada, apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Ama wallah, demi Allah, inni akhsyakum lillah wa atqakum lah, aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian, aku lebih bertakwa dari kalian. Akan tetapi aku sholat malam, aku tidur malam, aku puasa, aku berbuka, aku pun menikah, kata Rasulullah. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Masya Allah ya. Maka dari itu gak bisa kita beribadah hanya modal yang penting ikhlas, yang penting niatnya bagus, kalau ternyata tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, ya percuma, ditolak. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa itafarra ala hadhil faidah, cabang dari faidah ini apa? Anna ahlal bid'ah la thawaba lahum ala bid'ahihim, bahwa orang yang berbuat bid'ah tidak diberikan pahala ya pada bid'ah mereka tersebut. Walau ma'a husnin niyyah, walaupun niatnya bagus, niatnya ikhlas. Kenapa? Li adamil ihsan alladhi huwal mutaba'ah, karena mereka kehilangan ihsan, yaitu mutaba'ah, ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faedah yang keberapa? Yang selanjutnya, waminha thubutul ajru fil akhir, thubutul ajri fil akhirah wa anna al amal lan yadhi', bahwa pahala yang didapatkan oleh orang yang ikhlas dan ittiba sama Rasul itu akan terus eksis nanti di hari akhirat dan tidak akan sia-sia. Insyaallah. Iya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Falahu ajruhu 'inda rabbih." Maka bagi dia pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Thubutul ajri fil akhirah wa annal 'amal lan yadhi'." Ya, pahala orang-orang yang ikhlas dan sesuai dengan ittiba tersebut, pahalanya akan terus mengalir di hari kiamat itu dan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minha annal jazaa'a min jinsil 'amal. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka dan mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Kenapa mereka tidak takut? Karena di dunia mereka merasa takut kepada Allah. Maka Allah pun berikan balasan yang sama, bahwa mereka nanti di hari akhirat tidak akan merasa takut. Ya. Wa minha idhamu thawab li idhafatihi ila Allah. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, ayat ini menunjukkan akan besarnya pahala ikhlas dan mutaba'ah. Ya, kenapa? Karena disebutkan di situ dengan lafaz 'inda rabbih, di sisi Rabb mereka. Itu menunjukkan akan besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minha husnu 'aqibatil mu'minin. Ayat ini menunjukkan juga akibat yang baik itu hanya untuk orang yang beriman. Bintifa'il khauf wal huzn anhum, di mana di hari akhirat mereka tidak lagi merasa takut, tidak pula bersedih hati. Di akhirat, masya Allah. Ya, kalau di akhirat kita gembira, maka kegembiraan itu sudah tidak akan ada pernah lagi sedihnya. Antum di dunia gembira masih diselingi dengan rasa sedih enggak, Pak? Ya, hari ini kita boleh tertawa gembira, mungkin besok kita menangis. Hari ini kita bisa senang, mungkin besok kita susah. Hari ini kita tenang, mungkin besok wallahu alam kita tidak tahu, Pak. Kesenangan dunia itu masya Allah selalu ya. Awalnya kesenangan dunia itu awalnya apa? Keletihan. Kalau sudah dapat kesenangan dunia, apa yang terjadi, Pak? Kekhawatiran. Iya tidak? Untuk mendapatkan kesenangan dunia kita harus letih, banting tulang. Setelah mendapatkan kesenangan dunia, khawatir kehilangan. Sedangkan kesenangan akhirat tidak ada. Di surga yang ada gembira, gembira, gembira. Enggak ada sakit, enggak ada lelah, enggak ada capek, enggak ada galau, enggak ada sedih, enggak ada takut. Masya Allah, subhanallah. Maka dari itulah ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini sebagai balasan untuk orang-orang yang beriman. Karena orang beriman di dunia ini mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sedih dengan dosa-dosa mereka. Makanya Rasulullah mengatakan, man sarratu hasanatuhu, siapa yang merasa gembira dengan amalan solehnya, wa asa'atu sayyi'atuhu, dan merasa sedih dengan amalan keburukannya, fahuwa mu'min. Maka itu tandanya dia seorang mu'min. Masya Allah. Mu'min sedihnya kenapa? Karena mikirin dosa dan kesalahan. Mu'min gembiranya kapan? Ketika ia bisa beramal saleh. Karena gembiranya mereka untuk beramal saleh, di akhirat pun mereka akan gembira di dalam surga. karena sedihnya mereka mikirin dosa sehingga mereka istighfar, maka di hari akhirat mereka tidak akan lagi bersedih hati. Masya Allah, subhanallah. Lebih baik mana Pak? Sedih di dunia apa sedih di akhirat? Lebih baik enggak dua-duanya Pak? Ya. Lebih baik mana Pak? Kita ketakutan di dunia apa di akhirat? Lebih baik di dunia. Ya. Kita takut dengan apa namanya adab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kita. Banyak di antara kita ditakut-takuti dengan gempa, dengan tsunami, tapi enggak takut-takut, Pak. Enggak mau ngambil pelajaran sama sekali. Tsunami yang mendera, gunung yang meletus mengeluarkan lava, gempa yang menghancurkan dan menggoyang dan meluluhlantakkan semua yang ada, tapi ternyata enggak diambil pelajarannya. Masya Allah. Enggak pula rasa takut, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin takutnya baru nanti di akhirat pas melihat api neraka, baru ketakutan dia. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat 113, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ. Berkata orang Yahudi, orang Nasrani itu enggak ada apa-apanya. Orang Nasrani itu tidak di atas agama yang benar, kata orang Yahudi. Waqalatin Nasara laysatil Yahudu ala syai. Berkata orang Nasrani, orang Yahudi itu tidak di atas kebenaran. Enggak ada apa-apanya orang Yahudi itu. Lihat. Orang Yahudi mengatakan Nasrani apa? Agamanya batil. Orang Nasrani mengatakan Yahudi apa? Agama lu yang batil. Ya. Wahum yatluna alkitab, padahal mereka membaca apa? Alkitab. Padahal Taurat dan Injil semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal nabi mereka, Nabi Musa dan Nabi Isa, semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka mengikuti apa yang Allah turunkan. Iya. Kata Syekh Utsaimin, wa inna maqalatil yahudu dzalik li'annahum yakfuruna bi Isa wala yarawna syari'atahu dinan. Kenapa orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu tidak di atas agama yang benar? Karena mereka kufur kepada Isa, tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Bahkan orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak zina. Iya. Wa qalatin Nasara, sementara orang Nasrani berkata orang Yahudi itu pun tidak di atas agama yang benar. Li'annahum yarawna anna din al-haq ma kanu alaih. Ya, karena mereka menganggap bahwa kebenaran itulah yang dipegang oleh orang-orang Nasrani. Lihat, Pak. Orang yang beriman, beriman. Kalau orang Islam beriman kepada Nabi Musa tidak? Orang Islam beriman kepada Nabi Isa tidak? Beriman. Semua nabi dan rasul, alhamdulillah kita imani. Bahkan kita kaum muslimin punya keyakinan, siapa yang mendustakan satu nabi berarti dia sudah mendustakan seluruh nabi. Iya. Masya Allah. Makanya sebagaimana pernah saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan kemarin, ya, bahwa nanti di hari kiamat para nabi dan rasul itu akan ditanya oleh Allah, apakah kalian telah menyampaikan risalah? Maka para nabi dan rasul berkata, benar, kami sudah menyampaikan risalah. Lalu Allah berfirman, siapa saksi-saksi kalian? Mana saksi kalian bahwa kalian telah menyampaikan risalah? Maka para nabi itu berkata, umat Nabi Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad pun bersaksi bahwasanya para nabi itu sudah menyampaikan apa? Risalah. Subhanallah. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh umat Islam, Pak. Tidak dimiliki oleh umat manapun juga. luar biasa. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu pun juga mengatakan seperti ucapan mereka. Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Di mana mereka mengatakan apa? Muhammad itu tidak di atas agama yang benar. Ya. Sebagian ahli tafsir juga mengatakan maksud ayat ini adalah umat-umat setelah Yahudi dan Nasrani yang mendustakan para rasul, demikian pula umat-umat sebelum Yahudi dan Nasrani yang mendustakan para rasul. Ya. Akan tetapi yang benar, ya, yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, bahwa ayat ini mencakup semuanya. Mencakup siapa? Semuanya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Demikian pula akan mengucapkan perkataan seperti itu siapa? Orang yang tidak berilmu. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan Allah akan menghukumi di antara mereka pada hari kiamat terhadap dalam perselisihan yang mereka perselisihkan tersebut. Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kata Syekh Utsaimin, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, annal umama al-kafirah yukaffiru ba'daha ba'dhan. Bahwa umat-umat kafir itu saling mengkafirkan satu sama lainnya, Pak. Yahudi mengkafirkan Nasrani, Nasrani mengkafirkan apa? Yahudi. Tapi kalau menghadapi umat Islam bersatu padu mereka, Pak. Iya, bersatu padu. Wa minha shiddatu kubhi qawli man khalafa al-haq wa huwa ya'lamu. Faedah yang kedua, kata Syekh Utsaimin, betapa buruknya orang yang menyelisih kebenaran padahal dia sudah tahu kebenaran. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala di sini dalam Al-Qur'an ini mengatakan apa? Wa hum yatlunal kitab, padahal mereka membaca Al-Kitab. Mereka membaca Taurat, dan dalam Taurat berisi pengabaran akan ada datangnya Nabi setelah Nabi Isa. Mereka membaca Injil, padahal mereka menemukan dalam Injil kisah tentang Nabi Musa. Seharusnya, ya, mereka beriman kepada Nabi yang Allah utus kepada mereka tersebut. Ya. Tapi masalahnya inilah, Pak. Kalau hati sudah apa? Ditutupi oleh hawa nafsu, 1000 dalil pun kalau ditegakkan percuma. Makanya penghalang hidayah yang paling kuat ke dalam hati itu apa, Pak? Hawa nafsu. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, susah sudah. Ya. Makanya orang yang sudah tahu kebenaran tapi kemudian dia malah menyelisih kebenaran, ini orang yang paling sesat di dunia. Makanya Allah mengatakan, waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tersesat karena enggak tahu, biasanya kalau dikasih tahu kembali dia. Tapi kalau orang tersesat dalam keadaan ia tahu sebetulnya dia sesat, susah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Fawaidil ayah, faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itsbatu yaumil qiyamah. Penetapan kelak akan adanya hari kiamat. wa minha isbatul hukm lillah, dan demikian pula penetapan bahwa hukum hanya milik Allah saja kelak pada hari kiamat, di mana Allah akan menghukumi mereka dan semua orang yang berselisih pada hari kiamat akan dihukumi nanti pada hari kiamat. Ya, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Utsaimin berkata, wa hukmullahi subhanahu wa ta'ala yanqasimu ila thalathati aqsam, syar'iyyun wa kauniyyun wa jazaiyyun. Dan hukum Allah, kata beliau, terbagi menjadi tiga macam. Hukum Allah terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama syar'i. Yang pertama apa? Hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Yaitu syariat-syariat yang Allah turunkan kepada hamba-Nya berupa perintah dan larangan. Iya. Akhi, jangan nyender. Duduknya yang adab. Yang kedua kauni, hukum yang bersifat kauni. Apa itu hukum kauni? Yaitu yang bersifat ketentuan Allah di alam semesta ini. Ya. Contohnya, kita menyerahkan, saya serahkan saja semuanya kepada Allah dalam masalah ini. Kalau memang itu baik di sisi Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Kalau ternyata itu enggak baik di sisi Allah, ya mudah-mudahan Allah jadikan saya ridho. Ini namanya hukum yang bersifat apa? Kauni. Ya. Yang ketiga, hukum jazai. Hukum apa? Jazai itu balasan. Dan balasan itu bisa di dunia dan bisa di akhirat dan bisa dua-duanya. Ada orang diberikan oleh Allah balasan di dunia, tapi di akhirat sudah tidak diberikan balasan lagi. Ini hanya untuk orang yang beriman. Orang beriman, Pak, ketika dia berbuat maksiat di dunia lalu diberikan balasan di dunia, maka di akhirat dia tidak lagi diberikan balasan. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Idza arada Allahu bi 'abdin khairan, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan mempercepat siksanya di dunia. Boleh enggak kita berdoa, "Ya Allah, percepat siksa aku di dunia." Boleh enggak, Pak? Kan kata Rasulullah, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan mempercepat siksanya di mana? Di dunia. Boleh enggak kita berdoa, "Ya Allah, percepatlah siksaku di dunia"? Jawabnya enggak boleh. Loh kok, kenapa? Berdasarkan hadis lain, Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang sahabat yang lama sakitnya enggak sembuh-sembuh. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang ini, "Barangkali kamu pernah meminta sesuatu kepada Allah?" Kata orang ini, "Iya ya, wahai Rasulullah. Aku minta, ya Allah, percepatlah sanksiku di dunia." Apa kata Rasulullah? "Subhanallah, innaka lan tutiqa dhalik." Kamu enggak mampu itu. Kenapa kamu tidak baca aja, "Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Jadi jangan minta, "Ya Allah, percepat aja siksa di dunia, ya Allah. Asal jangan disiksa di akhirat." Udah, emang antum siap, mampu? Iya. Jadi yang benar bagaimana? "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Makanya Rasulullah SAW doa yang paling banyak Rasul ucapkan itu, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya. Orang beriman tuh. Terkadang antum pergi ke mall. Di mall antum larak lirik. Banyak akhwat euy, cakep-cakep. Pas pulang sakit. Alhamdulillah. Ada seorang sahabat disebutkan, Pak, ketika ia berjalan di tengah jalan bertemu dengan sahabiat, dan sahabiat ini dulunya seorang pelacur. Dan sahabat ini kenal, ini sahabiat ini dulu pelacur. Digoda di jalan. Mau dipegang tangannya. Maka sahabat ini apa? Mah, jangan begitu. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan jahiliyah dari kita. Dan Allah sudah mendatangkan Islam kepada kita. Maka si sahabat ini langsung sadar. Ya. Pergilah perempuan itu sementara si sahabat berjalan sambil melihati aja. Pas dia balik wajah ada tembok, jebot. Kejedot, Pak. Kemudian dia pergi ke Rasulullah menceritakan perihal itu. Apa kata Rasulullah? Anta mimman aradallaha bika khairan. Allah masih menginginkan kebaikan buat kamu. Iya. Yang ngeri itu kalau udah maksiat dikasih nikmat, Pak. Dikasih udah maksiat, kok nikmat saya tambah banyak ya? Wah, hati-hati itu. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari itu kalau misalnya kita setelah berbuat maksiat enggak dikasih sanksi, segera kita istighfar, banyak-banyak taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang diberikan hukuman di dunia tapi di akhirat enggak dikasih lagi apa? Hukuman. Ada orang yang di dunia enggak dihukum, di akhirat baru dihukum. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, lalu Allah berikan kepada mereka kesenangan demi kesenangan, Pak. Supaya apa? Supaya tambah dia siksanya atau tambah dia kekufurannya dan semakin berat siksanya pada hari kiamat. Contohnya siapa? Banyak. Si Korun. Si Korun waktu di dunia, Masya Allah, kesenangannya luar biasa, Pak. Sampai-sampai kekayaannya aja kuncinya doang itu, bukan kekayaan, kuncinya doang digotong oleh orang-orang yang besar badannya, Masya Allah, baru kuncinya itu. Iya. Makanya kalau kita melihat ada orang di dunia banyak maksiat tapi kok senang terus, di dunia dia banyak maksiat tapi kok semakin kaya, Masya Allah, antum jangan tertipu itu. Jangan tertipu. Kalau orang yang mengharapkan dunia kan menganggap, ih Masya Allah, dia udah jadi orang ya, tuh kan. Jadi orang, padahal orang juga gitu kan. Maksudnya udah sukses. Kalau orang pecinta dunia, kesuksesan tuh kesuksesan dunia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang korusi korun apa? Ya. Dalam surat Al-Ahzab, surat Al-Qasas. Ketika si Qarun keluar kepada kaumnya dengan perhiasan-perhiasan dan kekayaannya, maka berkatalah kata Allah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia itu, ya laitala lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladhu hadzin azim. Andaikan kita diberikan kekayaan seperti si Qarun ya, dia sudah sukses. Tuh lihat. Maka apa kata Allah? Maka berkatalah orang-orang yang beriman, waihakum, celaka kalian. Sawabullah khair. Pahala Allah itu lebih baik daripada apa yang diberikan kepada si Qarun. Nah, ini baru orientasinya akhirat. Orang yang orientasinya akhirat, dia memandang sukses itu kalau kita dapat hidayah. Iya. Yeah. Sukses itu kalau kita bisa istiqomah di atas kebenaran sampai meninggal, baru tuh sukses tuh. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini orang yang diberikan di dunia kesenangan, dibalasnya di mana? Di akhirat sekaligus. Ini paling ngeri sudah, karena adabnya keras sekali. Ada yang diadab di dunia dan akhirat, sengsara sudah. Di dunia diadab, di akhirat juga diadab. La haula wala quwata illa billah. Iya. Di antara dosa yang balasannya di dunia dan akhirat, contohnya apa, Pak? Berdurhaka kepada orang tua. Berbuat zalim kepada manusia. Itu ya, balasannya di dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik, kata Syekh Utsaimin, "An haula'il ladzina ikhtalafu fil haqqi wal batil, sawfa yakunu al qada' bainahum yawmal qiyamah baina yadayillahi azza wa jalla." Orang-orang yang berselisih dalam kebenaran dan kebatilan itu kelak nanti akan diputuskan oleh Allah pada hari kiamat. Allah lah sebagai hakimnya di hari kiamat itu. Maka dari itu hati-hati, Pak, kalau kita berselisih. Kalau kita menyelisihi seseorang karena dalil, ini bagus. Yang mengerikan tuh kalau kita menyelisihi Rasul. Kalau kita menyelisihi ustaz karena kita memandang ada dalil yang lebih kuat, bagus, gak masalah. Yang mengerikan itu kalau kita sengaja menyelisih apa? Rasul. Setelah jelas kepada kita kebenaran, sudah sampai kepada kita dalil, kemudian kita tinggalkan sunnah Rasul hanya karena mengikuti siapa? Pendapat seseorang. Hanya karena mengikuti madhab. Hanya karena mengikuti apa? Kiai. Wah, ini ngeri, Pak. Orang seperti ini di hari kiamat lawannya langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, di hari kiamat itulah pengadilan yang paling adil sudah. Raja-raja dunia di hari kiamat sudah tidak punya lagi kemampuan apa-apa. Kalau di dunia para orang-orang kaya, orang-orang pejabat bisa saja ngasih apa? Ngasih duit dan menyuap kepada para hakim. Di akhirat gak ada suap menyuap lagi. Keadilan yang paling adil kelak pada hari kiamat. Maka hendaklah kita semua takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha untuk minta terus kepada Allah istiqomah dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.